إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid wa huwa haqqullah 'alal 'abid. Karena berhubung Al-Ustaz Abu Umar Abdul Qanain hafizahullah ada udzur, kita sampai pada pembahasan tentang penjelasan dalil-dalil penjelasan tentang dalil-dalil dari bab addu'a ila syahadati Allah ilaha illallah. Dalil yang pertama adalah sebuah ayat surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili addu'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, ini jalanku, aku mengajak kalian kepada Allah di atas basirah. Demikian juga orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah, aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Nah, kita sebagaimana penjelasan yang telah lalu membahas tentang permasalahan dakwah. Hai ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil yang pertama terkait dengan bab keempat addu'a ila syahadati alla ilaha illallah. Berdakwah mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Mengajak kepada tauhid. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul hadhihi sabili." Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Yaitu barakallahu fikum, kul, ini khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi, kul hadhihi maksud ad-da'watu allati ad'u ilaiha. Ad-da'watu allati ad'u ilaiha. Yaitu barakallahu fikum, aku mengajak kalian, nah, itu dakwah yang dengannya aku berdakwah. Wa tariqatu allati ana alaiha. Jalanku yang aku berada di atasnya. Sabili tariqati wa da'wati. Jalanku, dakwahku. Adu ilallah. Mengajak kepada Allah. Yaitu ila tauhidillah. Mengajak orang, manusia untuk mentauhidkan Allah. La ila haddin min hududi dunya. Wa la ila riyashah. Wa la ila hizbiyah. Adu ilallah. Dalil bahwasanya berdakwah itu mengajak kepada Allah, kepada tauhid, la ilaha haddin min hududid dunya, tidak kepada bagian dari bagian dunia, dan juga bukan pada ar-riyasah, pemimpinan, wala hizbiyah, dan juga bukan kepada hizbiyah. Naam, ini dakwah. Wa ala basirah, ana ulangi, ala basiratin, di atas basirah, yaitu ala ilmin bidzalika wa burhanin akliin wa sar'in, yaitu di atas ilmu tentang apa yang aku dakwahkan, dengan burhan, dengan bukti akli dan bukti syar'i. Al basirah, kata Syaikh Shalih Fauzan, al ma'rifatu allati yumayyizu biha bainal haqqi wal batin. Pengetahuan yang dengannya seseorang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Naam, dakwah itu harus dengan ilmu. Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan yang lalu, ilmu di sini bukanlah sekedar ilmu syar'i, namun mencakup ilmu syar'i, mencakup pengetahuan ilmu tentang kondisi mad'u dan ilmu tentang jalan tariqah yang dapat mengantarkan tersampaikannya tujuan dakwah, yaitu hikmah. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa mani wa rahimakumullah wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti, demikian juga orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Aku mensucikan Allah. Aku mensucikan Allah dari segala sekutu. Wa unajjihullaha. Aku membersihkan dan mensucikannya. Wa uqaddisuhu an yakuna lahu syarik. Aku membersihkannya dan mensucikan Allah dari memiliki sekutu. Fimulkih, dalam kerajaannya. Au ma'budun bihaq siwa. Dan dari adanya sesembahan yang hak selain Allah. Nah. Ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk memberitahukan kepada manusia tentang jalan dan sunahnya, bahwa ia adalah dakwah kepada syahadat la ilaha illallah, dakwah kepada tauhid berdasarkan ilmu, keyakinan dan bukti, burhan. Begitu juga semua orang yang mengikutinya berdakwah kepada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwahkan, yaitu tauhid berdasarkan ilmu, al-yakin, yakin dan burhan, bukti. Dan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua yang mengikutinya mensucikan Allah dari sekutu, dari tandingan, baik dalam kerajaannya maupun dalam peribadatan kepadanya, serta berlepas diri dari orang yang berbuat syirik terhadapnya, sekalipun dia adalah kerabat terdekat. Hayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil yang pertama. Barakallahu fikum. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang pertama. Naam, barakallahu fikum. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, yang dibawakan penulis pada bab ini. Ada beberapa faedah yang dapat diambil dari bab ini, dari ayat ini. Yang pertama, ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, anna da'wata ila syahadati an la ilaha illallah hiya tariqatul rasuli wa atba'ihi. Bahwasanya dakwah kepada syahadat la ilaha illallah adalah jalannya para rasul dan para pengikut mereka. Faedah yang kedua dari ayat ini, annahu yajibu ala ad-da'iyah an yakuna aliman bima yad'u ilaihi, aliman bima yanha anhu. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, bahwasanya wajib bagi seorang dai untuk mengilmui apa yang dia dakwahkan. Mengilmui apa yang dia dakwahkan, apa yang dia ajak manusia kepadanya, dan mengilmui apa yang dia larang manusia darinya. Yang ketiga, faedah yang ketiga, at-tanbihu 'alal ikhlasi fi da'wah bi alla yakuna lid-da'iyah maqsidun siwa wajhillah la yaqsidu bidzalika tahsila malin aw riyasatin aw madhin minan nas aw da'watin ila hizbin aw madhhabin. Yang ketiga, peringatan untuk ikhlas dalam berdakwah. Untuk ikhlas dalam berdakwah di mana tidak ada tujuan bagi seorang dai selain mengharap wajah Allah, selain ikhlas mencari ridha Allah. la yaksida, la yaksidu bidzalika tahsil mal. Tidaklah memaksudkan tujuan dakwahnya untuk memperoleh harta, auriyasah atau kedudukan, au madhin atau pujian minanas dari manusia, au da'watin ila hizbin au madhabin atau kepada izb kelompoknya atau kepada pendapatnya aliran tertentu. Kemudian yang keempat, anna basirata faridotun lianna ittiba'ahu sallallahu alaihi wasallam wajibun wa la yatahaqqaqa ittiba'uhu illa bil basirah wa hiya al ilmu wal yakin. Basirah adalah wajib karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib dan tidak mungkin terrealisasi terwujud dengan benar kecuali dengan basirah yaitu ilmu dan yakin. Kemudian faedah yang kelima, husnu tauhid li'annahu tanzihu lillahi ta'ala. Keindahan tauhid, di mana tauhid merupakan pensucian bagi Allah. Yang keenam, kubhu syirik. Faedah yang keenam, kubhu syirik li'annahu musyabatun lillahi ta'ala. Jeleknya syirik, dikarenakan syirik adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Anda ulangi bahwasanya syirik adalah bentuk celaan terhadap Allah. Buruknya syirik karena syirik adalah bentuk celaan kepada Allah. Kemudian faedah yang ketujuh dari ayat, wujubu ibtida'il muslimi anil musyrikin la yasiru minhum fi syai'in wa la yakfi annahu la yusyrik. Wajibnya seorang muslim untuk menjauhkan dari kaum musyrikin. Tidak bergabung dengan mereka dalam hal apapun. Tidak cukup bagi seorang muslim bahwa dirinya tidak berbuat kesyirikan. Artinya, seorang muslim tidak cukup dia tidak berbuat syirik. Namun juga dia wajib untuk menjauhkan dirinya dari orang-orang musyrikin. Itu barakallahu fikum dalil yang pertama pada bab ini. Kemudian dalil yang kedua, yaitu dalam sebuah hadis, yaitu sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama ba'atha Mu'adzan ila Yaman, ketika mengutus Mu'ad ke negeri Yaman dalam rangka sebagai da'i, qalalah berkata kepada Mu'ad, inna tata'ti kauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan datang kepada satu kaum dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Faliyakun awwala ma tad'uuhum ilahi syahadatu an la ilaha illallah. Rasulnya Rasulullah adalah, maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan agar mereka bersyahadat la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat lain, ila ayyu wahidullah. Hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan agar mereka mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'u lidzalika, jika mereka mentaati hal itu, maka beritahukanlah. Fa'alimhum anna Allah tarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kabarkanlah, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Fa inhum ata'u kalidzalika, jika mereka mentaati hal itu, fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqara'ihim. Jika mereka mentaati hal tersebut, mengerjakan sholat, maka ketahuilah, maka ajarkanlah, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka menunaikan zakat yang diambil dari orang-orang kaya ke mereka, lantas diserahkan orang-orang fakir. Fa'inhum ata'u lidhalika, jika mereka telah mentaati tersebut, fa'iyaka wa qara'ima amwalihim wa taqida' wa tamallum. Berhati-hatilah engkau, wahai Mu'ad, takutlah engkau terhadap doa orang yang terzalimi. Fa'innahu laisa bainaha wa bainallah hijab. Kalau mereka mentaatimu dalam perkara zakat ini, janganlah sekali-kali engkau mengambil barang berharga dari mereka. Dan takutlah engkau terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab antara doa tersebut dengan Allah. Yaitu doa tersebut akan dikabulkan. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, ayyuhal ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Mu'ad untuk pertama kali yang didakwahkan oleh Mu'ad sebelum yang lainnya adalah syahadat la ilaha illallah, adalah tauhid. Naam. Mu'ad diutus ke negeri Yaman, negeri yang sudah dikenal di bagian selatan jazirah Arab, sebagai dai yang mengajak kepada Allah sekaligus sebagai wali kota dan qadi. Sebagai wali kota dan qadi, hal ini terjadi pada tahun 10 Hijriah. Ini terjadi pada tahun 10 Hijriah. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu diutus kepada penduduk yang di sana orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahlu kitab. Karena mereka dahulu di Yaman lebih banyak dibandingkan kaum musyrikin Arab. Ayyuhal kiram, rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasulullah memesankan untuk mereka, untuk Mu'ad bin Jabal, untuk mendakwahkan tauhid pertama kali. Syahadat la ilaha illallah. Apabila mereka telah mentaatimu dalam perkara ini, telah bersyahadat, tunduk kafal, tunduk kepada dakwahmu, serta mengingkari semua sembahan selain Allah, maka beritahukanlah kewajiban yang lain, yaitu sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jika hal ini telah dilakukan, kemudian beritahukanlah kewajiban yang lain, yaitu zakat. Kemudian Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu diperingatkan oleh Rasulullah, berhati-hatilah, barakallahu fikum, dari harta yang paling teristimewa dari mereka. Mengambil zakat dari harta yang pertengahan, tidak jelek dan juga yang tidak paling bagus, pertengahan. Kemudian Mu'ad bin Jabal rahimahullah diingatkan tentang doa orang yang terzalimi. Doanya terkabul, laisa bainaha wa bainallah hijab. Tidak ada hijab antara doa tersebut dengan Allah. Tidak dihalangi sampai kepada Allah. Bahkan dibiarkan terangkat kepadanya, lalu dia mengabulkannya, menerimanya. Ayyuhal kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian korelasi hadis ini dengan kitab Tauhid sangat jelas, di mana awal yang pertama kali didakwahkan adalah permasalahan tauhid. Ada beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini. Masru'iyatu irsali du'ati ilallah. Masru'iyatu irsali du'ati ilallah. Disyariatkannya pengutusan para da'i untuk berdakwah kepada Allah. Kemudian yang kedua, anna syahadat la ilaha illallah awwalu wajibin, wahia awwalu ma yudu'a ilahin nas. Syahadat la ilaha illallah adalah kewajiban pertama dan merupakan materi yang pertama yang didakwahkan kepada manusia. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, anna makna syahadati alla ilaha illallah faedah yang ketiga, bahwasanya makna dari syahadat la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah di dalam ibadah. mengesakan Allah dalam ibadah dan meninggalkan watarku ibadatu masiwah, meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Kemudian yang keempat, annahu la yahkuma, annahu la yuhkamu bil islamil kafir illa binutki bisyahadatain. Faedah yang keempat, tidaklah seorang kafir dihukum menjadi seorang muslim kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian yang kelima, annal insana qad yakunu qari'an 'aliman wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah aw ya'rifuhu wa la ya'malu bih ka hal ahli kitab. Faedah yang kelima, barakallahu fikum, terkadang seorang mampu membaca, seorang yang berilmu, akan tetapi dia tidak mengerti makna dari kalimat la ilaha illallah. Atau dia mengerti kalimat la ilaha illallah tapi tidak mau mengamalkan konsekuensinya. Seperti orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani, waliyadzubillah. Kemudian yang keenam, anna mukhatabatal alimi laisat ka mukhatabati jahil. Berbicara dengan orang yang berilmu tidaklah sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Oleh karena itulah Rasulullah memesankan, innaka ta'ti kauman min ahli kitab. Wahai Mu'ad, yang engkau mau datangi ini orang yang berilmu, kalangan ahli kitab Yahudi Nasrani, maka siap-siaplah. Nah, kemudian yang ketujuh, at-tanbihu ala annahu yanbaghi lil insani khususan da'iyah an yakuna ala basiratin min dinih liyatakhallasa min subhati musyabbihin wa dhalika bitalabi ilm. Faedah yang ketujuh, peringatan bagi seorang da'i, peringatan khususnya bagi seorang da'i agar mempunyai ilmu tentang agamanya, untuk membersihkan dari semua syubhat para penyebar syubhat dengan cara menuntut ilmu. Kemudian yang ke-8, anna salata a'zamul wajibat ba'da sahadatain. Bahwasanya salat adalah sebesar-besar kewajiban setelah dua kalimat syahadat. Kemudian yang ke-9, anna zakat aujabul arkani ba'da shalah. Bahwasannya zakat merupakan rukun Islam yang paling wajib setelah salat. Kemudian faedah yang ke-10, bayanu masrifin min masarifiz zakat wa humul fuqara wa jawazul iktisari alaih. Penjelasan tentang salah satu golongan yang berhak menerima zakat mal, zakat harta, adalah kaum fakir, dan bolehnya mengkhususkan salah satu golongan penerima zakat tanpa yang lainnya. Yang ke-11, annahu la yajuzu akhdhu zakati min jayyidil mal illa birida sahibih. Tidak boleh mengambil zakat dari harta yang paling berharga, yang paling disukai oleh pemilik harta tersebut, kecuali dengan keridhaan pemiliknya. Yang ke-12, tahdhiru minal zulmi wa anna da'watal mazlumi mustajabatun walau kana 'asiyan. Peringatan untuk berbuat zalim, peringatan dari berbuat zalim, dan doa orang yang terzalimi mustajab, dikabulkan sekalipun dia pelaku perbuatan maksiat. Kemudian ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang terakhir, dalil yang terakhir, barakallahu fikum, dalam bab ini, Walahuma an Sahl ibn Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu. Juga diriwayatkan oleh keduanya, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, sebagaimana hadis sebelumnya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Khaibar, la'u'tiyanna ra'yata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh yaftahullahu ala yadayh. Kata Rasulullah, demi Allah, besok saya benar-benar akan menyerahkan bendera komando ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Fabatan nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha. Maka orang-orang, para sahabat melewati malam tersebut dengan membicarakan siapakah di antara mereka yang akan diserahkan bendera itu. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ay yu'ta. Maka ketika datang waktu pagi, mereka segera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masing-masing mengharapkan bendera tersebut diserahkan kepada dirinya, yaitu dengan harapan bukan meraih kepemimpinan, yaitu dengan harapan tadi keutamaan Allah mencintai orang yang akan dibendera tersebut sebagaimana perkataan Rasulullah. Masing-masing mengharapkan bendera tersebut diserahkan kepada dirinya. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, aina Ali bin Abi Thalib? Aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Faqila huwa yastaki aynaih. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi fa basaqa fi aynaih wa da'a lahu fa barra'a ka'an lam yakun bihi waja'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, di mana Ali bin Abi Thalib? Kemudian ada seorang yang menjawab, kedua mata beliau sakit. Maka para sahabat mengirim utusan untuk menjemput Ali, kemudian dibawa di hadapan Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahi kedua matanya dan mendoakannya agar sembuh. Maka Ali pun sembuh, seakan-akan beliau tidak pernah tertimpa penyakit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahu rayah, menyerahkan kepada Ali bendera komando tersebut. Ternyata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang ketika itu umur malah diberikan. Allah sembuhkan penyakitnya, penyakit yang diderita Ali pada kedua mata Ali. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, unfud ara lislika hatta tanzila bisahatihim thumma du'uhum ilal islam fa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fih fallahi la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am yadukuna ayyakhuduna. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beranjaklah dengan tenang tanpa terburu-buru hingga engkau sampai di tempat mereka, lalu ajaklah mereka masuk Islam dan kabarkan kepada mereka tentang hak Allah yang wajib mereka tunaikan. Maka demi Allah, sungguh bahwasanya Allah memberikan hidayah kepada satu orang melalui dakwahmu itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang dakwah tauhid. Naam. Yaitu di mana barakallahu fikum ayyul khatul kiram rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan kemenangan kaum muslimin terhadap Yahudi esok hari di tangan seorang laki-laki mempunyai keutamaan yang besar dan loyalitas kepada Allah dan Rasulnya. Maka para sahabat semua menginginkan kedudukan itu. Semuanya berharap kalau dirinya lah lelaki tersebut, disebabkan antusias mereka mendapatkan kebaikan. Tatkala mereka telah datang pada waktunya, Nabi mencari Ali bin Abi Thalib yang kebetulan tidak hadir, disebabkan kedua matanya sakit. Setelah dipanggil Ali, Ali datang, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meludahi kedua matanya dengan ludah beliau yang berkah, sehingga dengan sebab itu hilanglah sakit yang Ali rasakan secara sempurna. Allah memberikan kesembuhan kepada Ali dengan sebab ludahnya Rasulullah, doanya Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan kepada kepemimpinan pasukan, menyerahkan kepada Ali kepemimpinan pasukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk Ali berjalan ke depan dengan tenang sampai dekat ke benteng musuh. Setelah itu terlebih dahulu mengajak mereka kepada Islam. Kalau mereka menyambut hal tersebut, kalau mereka sudah menyambut, maka Ali mengabarkan kepada mereka kewajiban-kewajiban yang harus diemban oleh setiap muslim. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada Ali keutamaan dakwah, mengajak kepada Allah, dan bahwasannya seorang dai kalau karena berkat usahanya satu orang mendapat hidayah dari Allah karena sebab usahanya, maka itu lebih baik baginya daripada harta duniawi yang paling berharga. Maka bagaimana besarnya pahala yang akan diraih kalau banyak orang yang mendapat hidayah Allah karena sebab tangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, korelasi hadis ini dengan bab sangat jelas, di mana disyariatkan dakwah kepada Islam yang merupakan makna syahadat la ilaha illallah dan penjelasan keutamaan dakwah kepadanya. Ada beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini. Yang pertama, barakallahu fikum, yaitu fadilatun. Fadilatun zahiratun li Ali bin Abi Thalib wa syahadatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu bimualatih lillahi wa rasulih wa imani zahiran wa batinan. Keutamaan yang jelas bagi Ali bin Abi Thalib dan persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginya sebagai seorang yang berloyalitas, sebagai orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya serta keimanan lahir dan batin. Kemudian yang kedua, isbatu annallah yuhibbu awliyah mahabbatan taliku bijalalih kasair sifatil muqaddasati karimah. Kemudian yang kedua, penetapan bahwa Allah mencintai para walinya dengan kecintaan yang layak, yang sesuai dengan kemuliaannya, sebagaimana seluruh sifatnya yang suci lagi mulia. Faedah yang ketiga, hirsu sahabati alal khairi watasabukuhum ilal a'mal salihah. Antusiasnya, semangatnya para sahabat untuk mendapatkan kebaikan dan bersegeranya mereka menuju amal soleh. Semoga Allah meridai mereka semua. Kemudian faedah yang kelima, faedah yang keempat, masru'iyatul adabi indal qital wa tarku qaisi wal aswati muz'izati allati la hajata ilaiha. Disyariatkan beradab dalam perang dan meninggalkan sikap gegabah dan teriakan-teriakan huru-hara yang tidak dibutuhkan. Kemudian yang kelima, amrul imami umalatu birifq. Amrul imami umalatu birifqi wallini min ghairi dha'fin walantiqadi azimah. Wajibnya perintah dari pemimpin negara kepada bawahannya untuk berlaku lemah lembut tanpa bersikap lemah atau meninggalkan perkara yang menjadi keharusan. Kemudian yang keenam, wujubu da'wati ila Islam la siyama qabla qitalil kuffar. Wajibnya berdakwah kepada Islam terutama sebelum memerangi orang-orang kafir. Kemudian faedah yang ketujuh, anna manim tana min qubuli da'wati minal kuffar wajib qitalu. Orang kafir yang menolak dakwah wajib untuk diperangi. Kemudian yang kedelapan, anna da'wata takunu bi bisharatihi bil fathi qabla wuqu'ih wa bara'atil lalami birikih. Salah satu bukti kebenaran kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberitakan kabar gembira tentang kemenangan sebelum terjadinya dan sembuhnya penyakit Ali dengan sebab ludah beliau dan doa beliau, Allah menyembuhkannya. Kemudian yang ke-11, al-imanu bil qada'i wal qadar bi husuli rayati liman lam yas'a ilaiha wa man'iha miman sa'a ilaiha. Beriman kepada qada dan qadar, di mana bendera tersebut justru diraih oleh orang yang tidak berusaha mendapatkannya, sedangkan orang yang berusaha mendapatkannya justru tidak dapat. Kemudian yang ke-12, annahu la yakfi tasammi bil Islam bal labudda min ma'rifati wajibatih wa qiyami biha. Tidak cukup menamakan diri sebagai seorang muslim, bahkan wajib, bahkan mesti untuk mengetahui dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab, yaitu penjelasan dalil-dalil yang ada di bab yang keempat, addu'ai ila syahadati alla ilaha illallah. Cukup insyaallah. Subhanaka Allahumma bihamdika, syadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.